selamat pagi Bong. Ya semangat dong. Yuk yuk yuk. Yo, yo, yo. Parasmu cantik, sungguh menarik, meliuk menarik. Oh, seksi gayamu ngebor, sampai vibrator, kau bikin darahku mendidih. 10 menit aku tak berkedip. Kau tahu aku, kau tatap aku, kau balas pandangan padaku. Kau dekap aku, kau goyang aku, kau goyang heboh di depanku. 10 menit aku tak berkedip. 10 menit aku tak berkedip. Ampun, ampun, aku tak tahan. Lihat, lihat goyanganmu. Ampun, ampun, naluri lelah lakiku. Darahku mendidih. 10 menit aku tak berkedip. Ampun, ampun, aku tak tahan. Kau bikin darahku mendidih.